Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, warida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, keluarga besar Majelis Cahaya Hati Antv yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Kali ini kita bersama Ustadz Mulia Mujahid Dakwah. Habib Salam memanggil beliau Mujahid Dakwah. Ribuan pedalaman Papua masuk Islam melalui beliau. Bisa lihat di YouTube dengan sabun di YouTube ya. Karena orang Papua jarang mandi. Dan begitu sholat, mereka kan harus mandi. Bagaimana beliau mengajar ratusan orang Papua mandi, berwudu, dan masuk Islam. Melalui seorang juru dakwah yang terus ke pedalaman, dan beliau pun kena panah. Ya, karena berdakwah tidak mudah. Allahu Akbar, semoga Allah jaga beliau. Sehat walafiat dalam dakwah. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 186. Qori muazin kita Ustaz Diki, beliau ini masih bujangan, silakan Diki. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat rindu dan kangen dengan doa hamba-hambanya. Banyak orang hari ini yang beribadah tetapi tidak utuh. Banyak orang yang hari ini mereka beriman tetapi tidak sepenuh hati mereka kepada Allah. Beriman karena ada kepentingan, ada cita-cita, kepentingan dunia, cita-cita dunia. Inilah yang menjadi kekeliruan kita ketika menempatkan kepentingan dengan tujuan untuk dekat dengan Allah. Sehingga ketika mereka beriman, sholat, mereka berdoa kepada Allah. Mereka pergi haji minta kepada Allah, tapi doa mereka tidak diterima oleh Allah. Lalu mereka mengeluh. Mereka bersungut. Curhat dengan ustaz. Saya sudah tahajud, saya sudah qiyamul lail, saya sudah infak, sudah bersedekah. Tapi kenapa doa saya ditolak? Doa saya belum dikabulkan. dalam surat 2 ayat 186 Allah memberi isyarat kepada kita untuk bisa terkabulnya doa. Yang pertama adalah waliyastajibuli. Mengikuti perintahku. Mengikuti perintahku itu bagaimana caranya? Apakah ada kepentingan? Tidak. Aku ini hamba, saya ini hamba, tunduk mengikuti perintah itu dengan empat faktor. Ikhlas kepada Allah. Tidak boleh ada kepentingan lain kecuali semata-mata menjadikan dirinya bahwa aku ini hamba, aku ini manusia yang harus bersandar dan selalu bersandar kepada Allah. Karena kalau aku tidak bersandar kepada Allah, maka segala keperluan hidupku, kebutuhanku tidak akan terpenuhi oleh karena tidak pernah aku dekat dengan Allah, turut perintahnya. Ketika orang mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka di dalam tatanan kehidupan kesehariannya dan selamanya adalah selalu bersandar kepada Allah dengan perintah Allah itu. Di pasar selalu menjaga perintah Allah. Di kantor selalu menjaga perintah Allah. Di kebun selalu menjaga perintah Allah. Di udara selalu menjaga perintah Allah. Sehingga mereka taat kalau-kalau di dalam kehidupannya mereka melanggar perintah Allah oleh karena takut nanti mereka berdoa, doa mereka ditunda dan tidak dikabulkan oleh Allah. Mereka menangis kalau dalam kesaktian mereka, mereka membuat kesalahan akibat tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti perintah Allah, sehingga takut kalau-kalau ketika nanti mereka berhajat agar jiwanya dibukakan oleh Allah, lalu Allah menutupnya. Persyaratan yang kedua, wal yu'minu, beriman menempatkan Allah menjadi zat yang tunggal dari atas segala. Ketika seseorang sudah dalam kehidupan menempatkan dua syarat ini, maka tidak perlu galau. Dia menjadi masyarakat yang memiliki sikap mental ia kanak budu. Ketika mereka telah memiliki sikap mental ia kanak budu, enggak perlu memikirkan apa-apa. Beriman dengan tunggalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengecilkan dirinya, menghinakan dirinya, menempatkan dirinya menjadi kecil di alam ini oleh karena kehadirannya untuk beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada, dekat kepada Allah dalam kehidupan itu. Sehingga ketika dia menciptakan dirinya menjadi masyarakat ya kanak budu, persoalan hidupnya akan diberi oleh Allah dengan sikap mental wa iyyaka nasta'in. Oleh karena dua syarat ini. Kenapa? Allah sungguh dekat. Fa inni qarib. Allah sungguh dekat, tetapi orang susah mencari Allah. Seakan-akan Allah itu jauh. Tapi bagi mereka yang tadi memenuhi persyaratan, mengikuti perintah Allah dan beriman kepada Allah, sungguh mereka rapat dengan Allah. Mereka sangat takut kalau Allah jauh dari mereka. Mereka sangat takut kalau-kalau dalam kesehariannya tidak ada Allah dengan mereka. Sehingga jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka akibat mereka berdoa lalu doa itu ditunda, mereka menyalahkan diri mereka, mereka menghinakan diri mereka oleh karena mungkin mereka tidak mengikuti perintah Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi inspirasi kepada kita untuk duduk, tunduk, taat, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, agar tidak boleh kita di atas kehidupan dunia ini resah dengan dunia, resah dengan benda-benda yang ada di dunia, resah dengan harta yang diberikan oleh Allah di dunia, tetapi kita justru merendahkan benda-benda dan dunia itu supaya kita justru taat mengikuti perintah Allah. Jangan resah dengan benda-benda dunia. Sebab hari ini banyak orang yang gelisah dengan benda-benda dunia, sehingga siang, malam, pagi, petang, di dalam hati mereka adalah benda-benda dunia itu. Penggemar Harley, resah dengan Harley-nya, gak dipanasin sehari, takut rusak, hanya dipanasin terus tuh Harley. Sampai-sampai dalam kehidupan mereka, inna Suzuki wa Yamaha wa Honda. Yang gemar mancing, resah. Pancingan. Karena mereka terlalu berlebihan. Padahal, fa inni qarib, aku sungguh dekat. Kedekatan dengan Allah itu akan terjadi apabila orang tunduk pada perintah itu. Selalu dengan perintah itu, tenggelam dengan perintah itu, berendam ke dalam perintah itu, bahkan berenang dengan perintah itu, sehingga mereka happy, mereka senang, oleh karena ini adalah telaga kebaikan untuk membuat aku dekat dengan Allah. Ribin garis bawahi dulu, Ustaz. Tenggelam, berenang, asik dengan perintah itu buah dari hamba yang mengenal Allah. Kalau sudah kenal, dia cinta. Kalau sudah cinta, dia hanya ingin berduaan dengan kekasihnya. Karena itu tidak heran dia istighraq, tenggelam dalam ibadah, dalam salat, dalam amal saleh, dalam akhlak, bahkan dalam jihad untuk menerjemahkan cintanya kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka tenggelam, mereka berenang itu, sehingga mereka akan melihat Allah bahwa aku hamba, aku mau turun kepada engkau, tunduk kepada engkau, mengikuti engkau ya Allah. Maka aku menghadirkan mata hatiku, seluruh jiwa ragaku, energi tubuhku untuk melihat engkau dengan sempurna, sehingga keimananku hakul yakin bahwa engkau ada Rabb. Jadi kenikmatan itu tidak hanya dalam salat, tidak hanya dalam zikir, tapi dalam kejujuran, dalam kesabaran, dalam pergaulan. Mungkin dia main futsal pun bisa menangis, lagi mandi pun dia menangis. Subhanallah, karena istighraq, hatinya hadir bersama Allah. Ketika mereka sudah ada pada dua persyaratan ini, mereka mengangkat tangan, Allah malu kalau tidak mengabulkan doa mereka. Allah sungguh malu kalau tidak mau mengabulkan doa mereka, oleh karena mereka sudah menempatkan jiwanya, raganya bahwa beriman, taat, mengikuti perintah Allah dalam kehidupan mereka, sehingga kemana-mana mereka menjadi juru penerang, menjadi penghimbau, menjadi pengajak, agar ayo taat kepada Allah, dekat kepada Allah, beriman kepada Allah, tunduk mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang paling indah dalam kehidupan ini kecuali ketika seseorang sudah dekat dengan Allah, berdialog itu membuat mereka menjadi tenang. Bahkan di sesekali mereka ketakutan dalam kehidupan kalau sehari mereka tidak beriman dan mereka tidak mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat yang baik tadi, dialog, muhadasah. Kalau hamba itu sudah dekat dengan Allah, dia berdialog dengan Allah, karena dia sadar Allah dekat dengannya, mendengar rintihan hatinya, dan itu buah dari istiqomahnya. Jadi orang yang istiqomah itu pantas-pantas sajalah kalau dia memang meminta dan tidak ditolak mintanya oleh Allah, karena buah mujahadah, ketaatannya kepada Allah. do the best, you find the best. Nilaimu berdasar kedekatanmu kepada Allah, dan kedekatanmu berdasarkan kesungguhanmu mendekat kepada Allah. Karena itu walakum fiha ma tashtahi ampusukum walakum fiha ma tadda'un. Itu setelah hamba Allah itu istiqamah. Kalau dia sudah istiqamah, lintasan pikirannya Allah kabulkan. Apalagi kalau dia berdoa, Allah berfirman dalam hadis qudsi, idza amilta ma urid ataituka ma turid. Bila engkau melakukan apa yang aku mau, aku mau melakukan apa yang kamu mau. Sebesar itu ketaatan kita, sehusu itu sholat kita, senikmat itu ibadah kita, sesemangat itu amal saleh kita, semulia itu akhlak kita, seasik itu muhasabah diri kita, maka sebesar itulah peluang-peluang doa kita diijabah oleh Allah. Walaupun ia sangat malu meminta kepada Allah karena merasa hina diri di hadapan Allah, karena sudah diberi oleh Allah kenikmatan yang paling besar. Apa itu? Kenikmatan ibadah, kenikmatan zikir, kenikmatan beramal, kenikmatan dekat dengan Allah. Rasanya tidak ada lagi yang pantas diminta selain kenikmatan itu. Jazakumullah Ustaz fadlan. Allahu Akbar. Dakwah antum bangkitkan energi kesadaran kami betapa bahagianya dekat dengan Allah. Terima kasih Ahidiki, terima kasih semua ikhwah, terima kasih Abal Jariah. Arifin bahagia mengingatkan ini terus karena menjadi wasilah juga Arifin untuk bersama-sama kita dalam surganya Allah. Silakan hubungi Ahi Awaludin 0856 90010, 0856 90010, berkahi yang beramal jariah. Jazakumullah Ustaz fadlan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.